Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Siroh yang dirahmati Allah, kita telah sampai di bulan Safar. Masyarakat jahiliyah menganggap bulan ini sebagai bulan sial. Mereka tidak berani mengadakan acara penting dan perjalanan jauh di bulan ini. Ketika Islam datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus keyakinan ini. Maka jauhkan anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial, dan tetaplah selalu berharap kepada ampunan dan pertolongan Allah. Kali ini Abu Umar akan bertutur kisah tentang daging kambing beracun. Berikut kisahnya. Tragedi daging kambing beracun terjadi saat penaklukan benteng Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Abu Hurairah berkata, ketika Khaybar ditaklukkan, Nabi SAW diberi hadiah seekor kambing yang di dalamnya ditaruh racun. Lalu Nabi SAW berkata, kumpulkan di hadapanku orang-orang yang ada di sini dari kalangan Yahudi. Mereka pun berkumpul di hadapan beliau. Kemudian beliau bersabda, aku ingin bertanya satu hal kepada kalian. Apakah kalian akan jujur kepadaku tentang suatu masalah? Mereka menjawab, ya, wahai Abdul Qasim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, siapa bapak kalian? Mereka menjawab, si Fulan. Beliau berkata, kalian berdusta. Akan tetapi bapak kalian adalah si Fulan. Mereka berkata, Anda benar. Lalu beliau bertanya kembali, apakah kalian akan jujur kepadaku tentang suatu masalah yang akan aku tanyakan? Mereka menjawab, ya, wahai Abdul Qasim, seandainya kami berdusta, Anda pasti mengetahui kedustaan kami, sebagaimana Anda mengetahui bapak-bapak kami. Beliau bertanya, siapakah yang menjadi penduduk neraka? Mereka menjawab, kami akan berada di dalamnya sebentar, lalu kalian kaum muslimin akan mengiringi masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tinggallah kalian dengan hina di dalamnya. Demi Allah, sungguh kami tidak akan mengikuti kalian ke dalamnya selama-lamanya. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah kalian akan jujur kepadaku tentang suatu masalah yang akan aku tanyakan? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apa yang mendorong kalian berbuat begitu? Mereka menjawab, kami dapat beristirahat dari engkau. Dan seandainya engkau benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan mendatangkan bahaya buat engkau. Sahabat Lentera Siroh, penulis kitab Bulughul Amani berkata mengenai daging kambing beracun ini. Daging kambing beracun itu dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Harith, istri Salam bin Mishkam. Zainab binti Al-Haris pernah bertanya, "Bagian mana dari kambing yang paling disukai oleh Rasulullah?" Lalu dijawab, "Bagian kaki depannya." Maka Zainab binti Al-Haris pun memperbanyak racun di dalam bagian tersebut. Tatkala beliau memakan bagian kaki depan tersebut, beliau mengunyah dagingnya dan tidak menelannya. Sementara Bishr bin Al-Bara' yang ikut makan bersama beliau menelan potongan daging tersebut yang menyebabkan kematiannya. Sahabat Lentera Sirah yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa digali dari kisah ini? Mari kita gali hikmahnya. Yang pertama, saat Nabi diberikan hadiah berupa makanan daging kambing, beliau tidak menikmatinya sendiri. Beliau membagikan juga kepada para sahabat. Nabi tidak diperlakukan khusus oleh para sahabatnya, termasuk dalam hal makanan. Nabi sangat menyukai daging bagian kaki depan, namun mau memberikan hal yang sangat disukai kepada para sahabatnya, di mana Bishr bin Al-Bara' ikut makan bersama beliau, menelan potongan daging tersebut yang menyebabkan kematiannya. Masya Allah, sifat tawadu dan rendah hati memang sangat melekat kuat dalam diri Rasulullah. Kepada sahabat LSA, tirulah sifat ini menjadi perilaku keseharian dalam setiap aktivitasmu. Yang kedua, walau Nabi Muhammad marah dan kesal dengan sikap orang-orang Yahudi, Nabi tidak langsung membunuh mereka. Nabi mengajak dialog kepada mereka. Ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik, termasuk dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang juga ada adab-adab yang harus diperhatikan. Yang ketiga, dengan bimbingan wahyu, Nabi mengetahui orang-orang Yahudi berdusta, dan dengan petunjuk dan pertolongan Allah membuat mereka harus berkata jujur kepada Nabi serta lolos dari mara bahaya daging kambing beracun. Semoga peristiwa ini menjadi penguat sahabat LSA dalam mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sampai jumpa di kisah-kisah LSA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.